Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajurmiyah, yang mana sudah kita selesaikan sebelumnya mengenai bab al-marfu'at, kemudian juga bab al-mansubat. Sekarang kita akan masuki bab yang baru, yaitu bab al-mahfudhati minal asma, atau juga bisa dikenal dengan bab al-majrurati minal asma. Karena al-khafdu wal-jarru fil haqiqah barakallahu fikum kilahuma bima'na wahid, pada hakikatnya kedua-duanya maknanya satu. Fal-khafdu wal-jarru wal-jarru wal-khafad, khafad itu ya jar itu sendiri, jar itu juga khafad. Wa innamal farqu bainahuma min haythu ta'bir, hanya saja perbedaan antara keduanya ditinjau dari ungkapan saja. Fal jarru ibaratul basriyin wal khafdu ibaratul kufiyin. Adapun jar itu adalah ungkapannya ahlu Basrah, sedangkan al khafdu ungkapannya ahlu Kufah. Wa illa kilahuma bi makna wahid, dan jika tidak demikian pada asalnya dua-duanya maknanya adalah satu. Yajuzu lana an naqul al jar wa yajuzu lana an naqul al khafdu. Naam, fala khilafa bainahuma. Naam, barakallahu fikum fi fil ma'na. Wa innama al ikhtilaf ya'ni fi at ta'bir. Perbedaannya itu masalah ta'bir saja, masalah ungkapan saja, adapun maknanya satu, barakallahu fikum. Oleh karena itu tidak perlu berselisih atau ribut gara-gara khafat atau jar. Yang jelas dua-duanya khafat majar itu maknanya satu, yaitu tanda asalnya dengan kasroh atau yang menggantikan kasrohan itu. Naam. Qala al-mu'allif asbahullah babul mahfudhat minal asma, ay babu al-asma al-mahfudhah, artinya seperti itu. Bab isim-isim yang khafat atau isim-isim yang majrur atau isim-isim yang mahfudh. Paham ya? Naam, seperti itu. Karena artinya di situ babu al-mahfudhat minal asma itu seakan-akan babu al-asmaul mahfudhah. Bab al-asmaul mahfudhah, bab isim-isim yang mahfudh. Mahfum. Naam. Pengertian khafat sudah kita lewati, barakallahu fikum. Secara bahasa lughatan al-khafdhu lughatan diddu tasaff, diddu al-irtifa' wa huwa at-tasaffulan, itu lawan daripada ketinggian, yaitu at-tasaful, itu rendah di bawah. Adapun secara istilah adalah ibaratun 'anil kasrah aw ma naba' 'anha. Nah, ya kan, sebuah ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikan kasrah itu sendiri, itu namanya khafat, sudah kita lewati semuanya. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mahfudhatu salasatun. Isim-isim yang majrur itu ada tiga. Mahfudun bil harf, dijar dengan huruf. Wa mahfudun bil idhafah, dijar dikarenakan idhafah. Wa tabi'un lil mahfud, dan isim yang mengikuti isim-isim yang dijar. Tahu ya? Maksudnya tawabi' itu maksudnya. Tawabi' al-na'tu wal-'atfu wat-tawqidu wal-badalu. Paham ya? Empat itu kan tawabi' empat kan? An-na'tu wal-'atfu wat-tawqidu wa tawqidu wal badalu. Na'am, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya seperti itu. Tapi di dalam jurumnya kan disebutkan bahwasanya nah majrurun bi tamiyah, majrurun bi tabiyah, katanya seperti itu. Ada majrurun bil mudhaf, majrurun na'am bi hurfil jar, majrurun bil idhafah atau bil mudhaf, kemudian majrurun bi tabiyah yang sahih. Jadi yang sahih isim majrur itu dua sebabnya. Imam majrur karena huruf jar, atau imam majrur karena sebabnya idhafah, cuman dengan mudhaf. Apa maksudnya ya? Karena sudah terlewati mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Karena mudhaf itu amil lafzi. Mudhaf itu kan nampak ya mudhaf ya, sehingga lafzi. Oleh karena itu mengungkapkannya mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Paham ya? Bukan bil idhafah. Karena idhafah amil ma'nawi. Naam, wal amil lafzi aqwa minal amil al ma'nawi, sudah kita lewati semuanya. Naam. Kita lihat al-makhfudhu bil-harf, sekarang yang dijar dengan huruf. Fal-makhfudhu bil-harfi huwa ma yukhfadhu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam wal kaf wa hatta wal wawi wa ta wa rubba wa mut wa mundu. Perhatikan baik-baik di sini. Adapun yang dijar dengan huruf maksudnya adalah isim-isim yang dijar dengan min, ila, an, ala, fi, al ba, al lam, al kaf, hatta, al waw, atta, rubba, mut, mundu, semuanya itu huruf jar. Semuanya huruf apa? Huruf jar. Jadi kalau antum lihat isim setelahnya kok enggak majrur, Ya keliru, harus majrur. Nah, barakallahu fikum, cuman majrurnya beda-beda. Ada yang majrur dengan kasrah itu tanda asalnya, ada yang dijar dengan apa? Ya, itu dari tanda cabangnya. Ada yang dijar dengan apa? Dengan apa? Fathah, itu berarti keluar dari asalnya juga, seperti itu. Cuman asal usul jar itu tandanya dengan apa? Kasrah. Apa maksudnya ya? Nah. Fasaba'atul ula, perhatikan baik-baik. Tujuh yang pertama, min, ila, an, ala, fi, alba, alam, itu tujuh pertama itu maksudnya itu. Baik, paham baik-baik ya. Tujuh pertama itu atau menghitung dari huruf yang disebutkan itu. Min, satu, ila, dua, an, tiga, ala, empat, fi, lima, alba, enam, alam, tujuh. Nah, tujuh pertama itu apa? Tajurru dhahir wal mutmar. Apa maksudnya? Mengejarkan isim dhahir dan mengejarkan isim dhamir. Paham maksudnya ya, tujuh pertama itu, ya enggak bingung ya, tujuh pertama kembali ke mana? Kembali kepada matannya itu. Yang sebelumnya itu, paham ya? Yang dihitung dari yamin itu, tujuh dari situ. Naam, itu mengejarkan dhahir dan mutmar. Contohnya, nahwu wa minka wa min nuhin. Perhatikan minka, kaf itu dhamir bukan? Naam. Fi mahali jarrin majrurun biminan itu. Nuhin, dhahir atau dhamir? Dhahir. Berarti sini mengejarkan dhamir dan dhahir. Kan itu. Kedua, ilallahi marji'ukum, ilallahi, ila huruf jar bukan? Mengejarkan dhahir lafzul jalalah Allah di situ. Ingat-ingatnya kalau kayak gitu i'rabnya dengan wa Allah majrurun keliru. Wa lafzul jalalah. Paham ya? Wa lafzul jalalah cara mengi'rabnya seperti itu. Wa lafzul jalalah Allah majrurun bi ila. Jangan wa Allah itu. Karena yang kita i'rab bukan Allah, tapi lafadznya. Paham ya? Sehingga antum i'rabnya kalau misalkan wa Allahu marfu'un, wa Allahu mansubun, wa Allahu majrurun keliru. Lafadznya yang kita i'rab wa lafzul jalalah Allah marfu'un. Walafdul jalalah Allah mansubun, walafdul jalalah Allah majrurun. Paham? Paham ya? Caranya seperti itu, caranya. Caranya seperti itu. Naam. Syahidnya di sini ilallahi, mengejarkan isim dhahir. Ilallahi marji'ukum, i'rabnya semuanya ada di bawah itu, tinggal dilihat sendiri. Cuman kami nyebutkan syahidnya dan intinya saja karena untuk meringkas waktu. Paham insyaallah ya? Berikutnya, ilaihi marji'ukum. Ilaihi marji'ukum di situ ilaihi ila mengejarkan huruf apa? Mengejarkan apa? Isim dhamir itu ha. Wal ha dhamirun muttasilun mabniyun al kasri fi mahali jarrin majrurun bi ila, kan itu. Wa alamatu jarrihi ha? Allahumma ustaz. Wa alamatu jarrihi enggak pakai lagi ya. Karena mabni sudah. Paham ya? Wal ha dhamirun muttasilun mabniyun al kasri fi mahali jarrin majrurun bi ila. Masih itu ada. Apa maksudnya ya? Nah, berikutnya. La tarkabunna tabaqan an tabaqin. Perhatikan an tabaqin. Tabaqin dhahir atau mudmar itu? Akhab terfatah? Dhahir. Berarti mengejarkan dhahir. Yang dhamir berikutnya. Radiyallahu anhum waradhu anhum sama anhu. Yang kedua itu. Dhahir atau dhamir? Dhamir. Berikutnya, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Syahidnya wa 'alaiha mengejarkan isim dhamir. Ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahali jarrin majrurun bi 'ala. Wa 'alal fulki. Fulki dhahir atau mudmar? Dhahir. Berarti mengejarkan isim dhahir. Paham ya? Perhatikan loh. Nah, barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Nah, berikutnya. Wa fil ayati ayatun, wa fil ardi ayatun, wa fil ardi, al-ardi dhahir atau dhamir? Akhab al-fattah. Dhahir. Jelas sekali ya, nampak itu mengejarannya sem dhahir. Wa fiha ma tashtahihil anfusu. Wa fiha ma tashtahihil anfusu. Fiha hanya kan dhamir itu. Mafhum insyaallah ya? Berikutnya. Amanu billahi dhahir, amanu bihi dhamir, lillahi ma fis samawati dhahir, lillahi dhahir kan, naam, lahu ma fis samawati dhamir. Paham? Kalau dhamir cara i'rabnya sudah kami ingatkan berkali-kali ya, jangan langsung dikatakan wa dhamir ha majrur khata. Pokoknya yang mabni itu di i'rab dulu baru dikatakan fi mahal. Itu cara kaidahnya seperti itu. Kalau yang mabni dikatakan dulu di i'rab dulu baru fi mahal li jarrin, fi mahal nasbin, fi mahal rafin, seperti itu. Jangan bilang lahu lam harfu jar mabnun lil fathhi lam al-i'rab wal ha ismun majrurun, berarti belum paham dia. Kalau yang i'rab seperti itu masih belum paham dia. Bang Lum, yang paham bagaimana i'rabnya caranya tadi? Nah. Apa? Majrurun bi bilam. Majrurun bilam. Paham ya ingatnya aja. Jadi perlu diperhatikan intinya yang mabni itu jangan dikatakan marfu mansub majrur. Keliru itu. Nah, jadi kalau masih mengatakan mabni kok dikatakan marfu mansub majrur itu berarti belum paham orangnya. Paham ya? Belum paham. Kalau paham yang mengatakan dia fi mahal i'rab dulu mabniun ala fathhi, mabniun ala sukun, mabniun ala dhammi, fi mahali kada kada wa kada. Paham ya seperti itu ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini, wasab'atul akhirah takhtassu bil dhahir, tinggal dihitung dari matan yang kemarin yang tadi sebutkan, perhatikan mulai dari kaf wal kaf wa hatta wal waw wa ta wa rubba wa mud wa mundu, tujuh ini, tujuh yang terakhir ini maksudnya itu ya, wasab'atul akhirah takhtassu bil dhahir, khusus masuk pada isim dhahir saja, wala tadkhulu ala mudmar, dan tidak masuk pada isim dhamir. Paham salah ya? Tujuh yang terakhir itu mengejarkannya cuma isim dhahir saja. Isim dhahir itu isim yang nampak ala yadhar fil lafadz. Paham ya? Nah, seperti itu yang nampak. Kita lihat. Faminha ma la yahtassu bidhahir bi'ainih. Di antaranya ada apa? Ada juga yang huruf-huruf yang la yahtassu, yang tidak mengkhususkan pada isim dhahir secara zatnya, wa huwa al-kaf wa hatta wal waw. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia tidak secara zatnya itu khusus dhahir itu loh. Naam. Paham ya? Wahuwa al-kaf wa hatta wal waw. Tiga ini. Nanti kita lihat maksudnya bagaimana. Karena apa? Karena sebelumnya beliau menyebutkan apa? Khusus pada dhahir saja. Paham ya? Cuman faminha diantaranya ma. Itu huruf-huruf itu ada yang la yakhtasu. Naam. Ada yang apa? La yakhtasu bidhahirin bi'ainih. Ada yang tidak apa khusus secara zatnya untuk isim dhahir saja. Wa huwa al-kaf wa hatta wal waw nahwu wardatan kadbihan. Isim dhahir itu kan? Iya enggak? Ewa. Wa zaidun kal asadi. Kafnya masuk pada asad itu. Dhahir enggak? Dhahir. Wa qad tadkhulu 'ala dhamir. Nah, ini maksudnya. Ucapan beliau ini bahwasanya ada huruf-huruf yang tidak khusus secara zatnya dhahir saja, berarti ada juga untuk yang selain dhahir itu loh. Tapi apa? Ketika darurah syi'rinya. Waqad tadkhulu 'ala dhamir fi dharurati syi'r. Perhatian Bapak itu, terkadang kaf hatta wawu ini masuk kepada apa? Masuk kepada isim dhamir tapi dalam keadaan darurat. Dharurati syi'riyah itu dharurati syi'riyah, darurat syi'r karena darurat ketemu dengan pantun itu, pantun atau puisi. Jadi terkadang kalau antum jumpai dalam ilmu bahasa Arab sesuatu yang seharusnya tanwin jadi enggak tanwin. Fi'il aja bisa ditanwin, fi'il. Paham ya? Kalau masuk dalam pantun seperti itu. Karena dikenal dengan ad-darurah, dikenal dengan apa? Daruratus syi'riyah. Dikenal dengan apa? Daruratus syi'riyah. Jadi perkara darurat di dalam pantun. Jadi mau enggak mau yang harusnya tanwin jadi tidak tanwin. Yang semula na barakallahu fikum Fatimah itu jadi Fatimatun. Zaidun jadi Zaidu, itu bisa dalam pantun untuk mencocokkan, menyesuaikan harakatnya itu ya. Seperti itu. Nah, dhahaban kan enggak tanwin itu kan? Fi'il kan? Dhahaban itu bisa nanti jadi tanwin. Karena darurat syi'riyah tadi itu. Sebabnya darurat syi'riyah. Daruratnya di dalam ilmu pantun seperti itu. Karena perkaranya darurat. Nahwu hatta matla'il fajr. Ini yang masuk pada dhamir. Hatta matla'il fajr. Huruf jar itu ya. Wa qawlihim, perhatikan baik-baik ini yang ketiga ini, yang berikutnya ini. Wa qawlihim, dan ucapan mereka, akal tu sama kata hatta ra'siha. Ini yang sudah pernah kami ungkapkan dulu, bisa dibaca tiga bacaan. Akal tu sama kata hatta ra'suha bisa, hatta ra'siha bisa, hatta ra'saha bisa. Cuman kalau kita baca dengan tiga bacaan tentunya hattanya itu berbeda-beda. Jadi antum beda baca, beda pula i'rabnya. Dan artinya sama. Kalau artinya sama, tiga bacaan berbeda-beda tadi, i'rabnya beda, artinya sama. Nah ya, kita lihat. Akal tu sama kata hatta ra'siha, hatta huruf jar itu. Artinya aku makan ikan sampai kepalanya. Kepalanya pun dimakan juga. Kalau di bahasa Rasulullah, akal tu sama kata hatta ra'suha ma'kulun, takdirnya gitu. Aku makan ikan sampai kepalanya pun aku makan. Artinya sama berarti? Sama. Dibaca ra'saha berarti. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Aku makan ikan sampai kepalanya pun tak makan juga. Artinya sama artinya, cuma beda bacaannya itu aja. Kalau beda bacaannya tentunya beda i'rabnya. Paham belum? Seperti ini barakallahu fikum, tak uraikan di sini biar nanti antum tambah gamblang mendapatkan faedah atau tebak-tebakan biasanya kalau dulu di Damaskus atau di tempat-tempat yang lain. Naam. Akal tu akal tu sama kata hatta raksa boleh, raksu boleh, raksi boleh. Paham ya? Jadi akal tu sama kata hatta ini sama kata ini maful bih ya, nyatet ya. Syahidnya bukan di sini, syahidnya di sini. Hatta raksiha boleh, hatta raksaha boleh, hatta raksuha boleh. Kalau hatta raksuha berarti hatanya apa? Hatanya ibtidaiyah. Kalau hatta raksaha berarti hatanya atifah. Huruf ataf. Al-wawfa summa aw'am. Huruf ataf. Huruf ataf sebutkan. Summa aw'am. Belasur situ nanti susah. Al-wawfa. Al-wawfa summa aw'am. Naam. Al-wawfa summa aw'am. Balla lakin hatta. Coba diulangi. Huruf ataf. Al-wawfa summa aw'am. Balla lakin hatta. Bal la lakin hatanya tuliskan nanti di hafal itu ya. Ini dulu, kembali ke sini dulu. Akal tu sana kata hatta ra'saha, ra'suha, ra'siyah boleh. Kalau hatta ra'saha ini cara pengeluarannya ini solusinya, maksudnya apa jawabannya itu? Kalau hatta ra'siha berarti hatta jarah. Di hatta itu ada macam-macam. Paham ya? Bukan satu mata-mata, macam-macam itu. Paham ya? Jadi hatta ini macam-macam ya. Kadang hatta atifah, hatta ibtidaiyah, hatta jarah. Nah, kalau hatta raksuha berarti ada dibuang. Ya mubtada di Arabnya itu. Takdirnya hatta raksuha ma'kulun. Ini kalau ibtidaiyah tadi ya. Yang lainnya enggak ada takdirnya yang lain. Ini khusus ini aja. Hatta raksuha ma'kulun khusus yang dibaca raksuha. Kalau hatta atifah ma'tuf kemana ini? Atifah ma'tuf ini? Nasab. Kalau jarah kemana ya? Karena majrur. Kalau jarah karena majrur hatta raksuha. Ada gambaran belum sekarang? Nah, barakallahu fikum. Jadi ini ada tiga bacaan. Akal tustana kata hatta ra'saha boleh, ra'suha boleh, ra'siha boleh. Kalau dibaca hatta ra'siha berarti hatta apa? Harfu jar atau hatta jarah. Kalau hatta ra'suha hatta apa berarti? Ra'suha. Ibtidaiyah. Kalau hatta ra'saha? Atifah. Udah. Solusinya dalam kami sebutkan. Bacaannya pun juga jelas. I'rabnya pun ma'ruf, cuman kalau hatta ra'suha ditakdirkan satu tok. Selain ini ada takdir. Akal tu sama kata hatta ra'suha ma'kulun. Aku makan ikan sampai kepalanya pun dimakan. Artinya sama semua. Antum hatta ra'suha juga sampai kepalanya dimakan. Sampai kepalanya dimakan ra'suha, ra'saha artinya sama semua, cuman beda i'rabnya. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum, itu dipahami baik-baik. Kalau yang tadi itu yang masalah apa? Masalah huruf ataf itu biar antum ingat terus, tapi ingatnya ya. Tak tuliskan untuk hafal itu enggak mudah, langsung mudah. Al-wawfa. Al-wawfa'u. Summa aw'am. Bal la lakin hatta. Al-teran bacanya al-wawu itu untuk lantunan al-wawfa'u. Al-wawfa'u summa aw'am. Bal la lakin hatta. Huruf ataf. Ima enggak dimasukkan karena ima menyebabkan harus tafsir. Belum? Naam. Ini cara menghafal huruf ataf yang mudah. Biasanya kalau huruf ataf apa? Bal la. Ini malah susah nanti. Tapi belum hafal itu sekali hafal sudah selesai. Al waw fa'u thumma aw am bal la lakin hatta. Coba ulangi. Al waw fa'u thumma aw am bal la lakin hatta. Apa? Al waw fa'u Ewa. Al-wawfa utumma awam bala. Itu dulu yang pernah diajarkan di sana. Jadi dalam artian untuk menghafal saja, untuk mempermudah hafalan. Nah, itu huruf ataf 9 saja. Yang mengatakan 10 itu karena imah dimasukkan, tapi imah yang sahih bukan huruf ataf, ini huruf tafsil. Huruf tafsil 6. Barakallahu fikum, insyaallah mafhum insyaallah tiga bacaan ini ya. Ayo kita lihat. Wa nahmu wallahi warahman. Contoh yang lain wallahi warahman. Karena wawu di sini termasuk apa? Termasuk huruf jar juga, huruf qasam. Wa wallahi warahmani. Naam. Kemudian wa minha ma yahtassu billah. Ada juga yang khusus masuk pada lafzul jalal Allah. Wa rabb. Naam, dan masuk pada rabbin. Mudhafan lil Ka'bah. Yang mana rabb tersebut disandarkan pada Ka'bah, auliya mutakallim atau disandarkan pada ya mutakallim. Problem ini ada huruf jar yang khusus masuk pada lafzul jalal Allah atau khusus masuk pada rabb tapi rabb tersebut dimudhafkan disandarkan kepada lafaz Ka'bah. Wa rabbil Ka'bah itu maksudnya. Demi Rab yang memiliki Ka'bah. Paham ya? Auliya mutakallim atau disandarkan ya mutakallim wa huwa ta pakai ta. Nahmu tallahi tarabbil Ka'bah. Ini khusus nih. Tallahi. Enggak bisa masuk pada dhamir tahu, enggak bisa. Atau taka, taki enggak bisa. Paham ya? Nam tallahi wa tarabbil Ka'bah. Artinya demi Allah artinya. Karena huruf qasam ada 3. Al wawu kemudian Al-ba'u kemudian wata'u. Wallahi wa billahi wa tallahi. Nah, tapi kalau ta' ini khusus masuk lafzul jalal Allah dan rab yang disandarkan pada Ka'bah. Tallahi tarabbil Ka'bah. Kalau wa'u ya bebas wa rabbil Ka'bah. Nah, demi rab yang memiliki Ka'bah. Ja'a rabbul ibil. Boleh enggak ja'a rabbul ibil itu? Hah? Itu masalah penyandaran barakallahu fikum, disebutkan para ulama penyandaran yang kira-kira dia itu bisa berdiri sendiri. Nah, seperti makhluk dan semisalnya itu bisa ya. Nah, tapi penyandaran yang sifatnya makhluk tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Nah, seperti penyandaran yang sifatnya tasrif atau istilahnya pemuliaan itu memang enggak bisa. Harus apa? Harus seperti Rabbul Ka'bah. Rabbul Ka'bah pemilik Ka'bah ya Allah SWT. Kalau Rabbul Ibil artinya adalah pengembala unta atau pemilik unta. Ya manusia pemilik unta. Bisa. Ja'a rabbul ibil, telah datang pemilik untanya. Paham ya? Tapi kalau telah datang pemilik Ka'bah, kan enggak bisa. Karena yang memiliki Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini. Wa tarabbi dan demi Rabbku. Wa nadara, nadara itu artinya adalah falla sedikit gitu ya. Nadir berarti qalil, ngartikannya gitu. Wa nadara ay qalla, paham artinya itu ya? Nadara artinya apa? Qalla, sedikit. Wa nadara tarrahman wa tahayatik. Dan sedikit sekali. Tak itu digunakan tarrahman, demi ar-rahman. Wa tahayatik, demi hidupmu. Naam. Ini sedikit sekali digunakan seperti itu. Mahfum insyaAllah ya. Wa minha ma yakhtassu bizzaman. Ada juga yang khusus masuk pada zaman, pada waktu. Pada isim yang menunjukkan waktu. Wa huwa mundu wa mut. Perhatikan baik-baik ini mundu temut ini kedua-duanya huruf jar ini. Nahu mara'aituhu mundu yaumil jum'ah. Aku tidak melihatnya sejak hari Jumat. Paham ya? Au mut yaumain sejak dua hari yang lalu. Paham ya? Nah, menunjukkan apa? Waktu bukan? Waktu. Mut yaumain. Mundu yaumil jum'ah. Mata jita ya akhi, jitu mundu yaumil jum'ah. Kapan kamu datang? Jitu mundu yaumil jum'ah. Mundu yaumil jum'ah. Aku datang sejak hari Jumat. Oh ya, tapi pakai mundu. Paham ya? Seperti itu. Atau pakai mut juga boleh mut. Mut yaumain misalkan. Mata jita. Jitu mut yaumain. Artinya aku datang dua hari yang lalu. Paham ya? Sejak dua hari yang lalu. Paham belum? Nah, seperti itu. Wa minha diantaranya juga huruf jar ma yahtassu bin nakirat. Ada huruf jar yang khusus masuk pada nakirat saja, bayangkan. Masuknya hanya nakirat saja, tidak masuk pada ma'rifah. Wa huwa rubba. Perhatikan baik-baik ini. Rubba ini enggak bisa masuk pada ma'rifah. Rubba Zaidin enggak bisa. Rubba Muhammadin enggak bisa karena ma'rifah. Paham ya? Masuknya khusus pada nakirah, kita lihat di situ. Nahmu rubba rajulin fiddar. Dan artinya bisa diartikan apa? Sedikit sekali. Paham ya? Naam. Rubba rajulin karimin lakituhu. Sedikit sekali lelaki yang dirawat itu aku jumpai. terkadang artinya seperti itu. Paham ya? Karena misalnya taklil, takfir juga bisa taklil. Paham ya? Tapi seringnya taklil ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Di bawah itu kalau enggak salah sebutkan itu ya, nomor 7 bawah itu perhatikan rubah harfu taklil. Harfu taklil. Nah, berarti menunjukkan sedikit sekali ya. Sedikit sekali lelaki yang ada di dalam rumah ini. Apa maksudnya ya? Syahidnya rubah itu masuk pada apa? Isim yang nakirah, bukan ma'rifah. Rajulin nakirah enggak? Nah, kan. Boleh enggak rubah Zaidin itu? Rubah Zaidin, rubah Muhammadin boleh enggak? Enggak boleh karena khusus masuk pada nakirah. Enggak apa-apa enggak boleh. Ingat-ingat itu ya. Naam. Wa qad tadkhulu 'ala dhamirin ghaibin mulazimin ifrad wa tadkir. Ini enggak perlu yang ini enggak perlu pusing-pusing yang paham-paham aja yang ini yang terakhir ini. Wa qad tadkhulu 'ala dhamir terkadang masuk pada dhamir ghaib, dhamir ghaib. Mulazimin ifrad dhamir itu senantiasa mufrad terus. Wa tadkir dan senantiasa mudzakkar terus. Wa tafsir dan juga dia menjelaskan bi tamyizin. Dan dia menjelaskan dengan tamyiz ba'dah, dengan tamyiz yang jatuh setelahnya, mutabiqan lil ma'na, yang mencocoki sesuai dengan maknanya. Nahwu qawlihi rubbahu fityatan. Nah, rubbahu fityatan disebutkan bahwa itu barakallahu fikum di potongan daripada pantun rubbahu fityatan da'utu ila ma yurithul majda da'iban fa ajabu. Artinya rubba fityatan da'utuhum ila ma yurithuhum wa yaksibuhum syarafan wa fakhran daiman fa'ajabu ila dhalik. Artinya nah barakallahu fikum, sedikit sekali seorang pemuda itu yang kalau diajak ila akhir, kalau diajak apa barakallahu fikum nah kepada kemuliaan kemudian langsung memenuhi panggilan tersebut. Paham ya? Nah intinya seperti itu intinya. Jadi syahidnya fitnyatan disitu tamyiz tamyiz untuk rubbahu tersebut. Nah ini enggak perlu anu ya, yang ini memang enggak perlu penting karena enggak jarang muncul ini seperti ini ya. Yang jelas bisa masuk pada dhamir ghaib terkadang itu ada. Paham ya? Naam. Wa qad tuhdhafu rubba wa yabqa 'amaluha ba'da al-wawi. Terkadang rubba dibuang, rubbanya dibuang tapi amalnya masih ada itu loh. Jadi alatnya enggak ada tapi isim yang setelahnya itu masih ada, beramal. Itu bagaimana tapi lemah ini ya kita lihat. Ba'dal wawi ka qawlihi wa lailin ka mawjil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Syahidnya walailin. Walailin di situ rubba lailin. Sebagian para ulama ada yang mengatakan lailin itu majrur dengan wawu rubba di situ. Ada yang mengatakan dengan rubba mahdhufah, tapi yang rajih yang namanya sebuah alat kok dibuang kemudian beramal itu bisa dikatakan lemah. Oleh karena itu dia majrur dengan wawu rubba. Dengan apa? Dengan wawu rubba. Naam. Karena syahidnya itu rubba lailin. Paham soalnya ya? Ya na'am barakallahu fikum seperti itu. Wawu perhatikan bahwa itu. Jadi ada yang mengatakan lailin ismun majrur bi rubba al-mahdhufah. Nah, ini alal qaul ya. Ada yang mengatakan majrurun bi wawi rubba. Nah, majrurun dengan wawi rubba, tapi naam wallah alam kalau seandainya sebutan seperti ini ya enggak masalah juga karena al-amr wasit perkaranya bebas. Naam. Wabatal fa kasiron, setelah fa banyak, maksudnya bagaimana dibuang rubah setelah fa itu banyak sekali. Fa-nya dibuang, rubahnya dibuang tapi setelah fa. Kaqaulihi famisliki hubna qad taraktu wa murdi'in. Syahidnya apa? Famisliki. Takdirnya faruba misliki gitu. Nah, tetapi kan katanya rubah enggak masuk pada nakirah. Wah, ini gimana nih? Kok ini misliki padahal nakirah sama ma'rifah? Ma'rifah iskal ini berarti. Paham belum maksudnya? Tadi kan rubah syaratnya tidak masuk kecuali pada nakirah, ya enggak? Nah ini famisliki, takdirnya farubah misliki. Nakirah atau ma'rifah misliki itu? Berarti iskal enggak seakan-akan? Iskal, tak kasih faedah. Di sana ada isim, dua isim yang senantiasa nakirah terus. Walaupun dia bersambung dengan dhamir. Yaitu nam ghair sama misl. Ghair sama misl. Naam. Jadi dua itu dikenal dengan asma mutawaghilah ditangkir, isim yang senantiasa nakirah terus dia. Paham ya? Ada dua isim yang senantiasa nakirah terus, yaitu ghair sama misl ini. Nah, ghair dan apa? Dan misl. Jadi walaupun mutawaddah dhamir pun tetap nakirah dia. Paham belum? Dua isim ini ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi hunaka ismani mutawakhilani litankir daiman. Di sana itu ada dua isim yang senantiasa terus menerus nakirah, gitu loh. Apa itu ghair wa mithal? Sekarang contohnya biar antum enggak bingung. Naam. Misalkan kita katakan apa? Wa ghairuka katsir, dan selainmu banyak. Selainmu itu sifatnya umum enggak selainmu? Umum, siapa saja. Naam. Wa misluka, dan semisal dengan kamu, banyak juga itu loh. Walaupun istilahnya kelihatannya mudah pada ma'rifah, pada dhamir, tapi dia tetap nakirah terus. Ingat ya. Nah, jadi di sini hukumnya tetap nakirah itu loh. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita selesaikan dikit lagi. Wa ba'da bal qalilan, setelah bal sedikit sekali. Maksudnya setelah bal sedikit sekali, maksudnya pembuangan rubah setelah bal sedikit. Kaqouli bal mahmahin, qata'tu ba'da mahmahin. Walaupun sebagian pantun anda enggak tahu artinya ya, yang jelas. Nah, barakallahu fikum, ambil syahidnya intinya. Bal mahmahin itu. Bal mahmahin di situ takdirnya bal rubah mahmahin. Tapi sedikit sekali dibuang itu setelah bal. Wa biduni hinna aqal, dan tanpa fa, tanpa bal, tanpa wawu, rubah itu dibuang itu lebih sedikit lagi. Kaqouli rasmi darin waqaftu fi talalihi. Fi talalih. Takdirnya perhatikan tuh, rasmi darin, nam rub, rubba rasmi darin, tanpa wawu, tanpa fa, tanpa bal. Ya enggak, pembuangannya tanpa wawu, tanpa fa, tanpa bal itu. Itu paling sedikit lagi. Mafhum soalnya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita ambil lagi aja soalnya nanti yang apa yang usulnya libur, ini sedikit lagi. Ziyadatu ma ba'da min wa an wal fa wal kaf wa rubba, perhatikan tambahan ma. Ma-nya dikatakan ma zaidah kafah. Ma apa? Zaidah kafah, ma tambahan kafah. Kafah itu yang menghalang-halangi dari amalan. Jadi nanti ada namanya kafah, setelahnya berarti apa? Makfufah. Ingat-ingat ya, Abdul Fattah. Kafah itu menghalang-halangi dari amalan, yang dihalang-halangi namanya makfufah. Namanya apa? Nah, kita lihat sini. Ziyadatu ma ba'da min wa an wal ba wal kaf wal rubba. Tambahan ma setelah min, an, ba wal kaf wal rubba. Jadi nanti mimma, amma, bima, kama, rubbama. Paham ya? Seperti itu. Wa tuzadu ma katsiran ba'da min wa an wal ba, dan banyak sekali ma itu ditambahkan setelah min wa an wal ba. Fala takuffuhunna an amal jar. Ini berarti yang tidak terhalang-halangi. Maka ma zaidah tersebut tidak bisa menghalang-halangi min wa an wal ba dari amalan jar. Walaupun ada ma tetap beramal. Untuk yang ini ya. Nanti setelahnya baru tidak beramal. Kalau yang ini kebanyakannya apa? Jadi ma ini kebanyakannya masuk pada min, an, ba, mimma, amma, bima. Banyak kan? Seperti itu. Tapi tidak menghalang-halangan dari amalan, tetap beramal. Nahwu mimma khati'atihim. Khati'atihim majrur enggak itu? Majrur. Khati'atihim kan jamak mu'anas salim. Majrur tanda jarinya dengan kasrah. Mimma padahal beramal berarti kan? Beramal. Amma qalilin. Perhatikan, an sama ma. Beramal enggak itu? Beramal. Fa bima naqdihim. Naqdi juga majrur. Paham ya? Beramal juga itu. Nah, sehingga apa? Sehingga walaupun kemasukan ma tetap beramal. Bima, mimma, amma tetap beramal. Mafhum? Berikutnya. Wa tuzadu ba'dal kaf wa rubba wal ghalibu an takuffuhuma anil amal. Perhatikan bab ini. Dan ditambahkan ma zaidah ini pada na barakallahu fikum pada kaf rubba, dan kebanyakannya menghalang-halangi keduanya untuk beramal. Berarti menjadi makfufah. Kalau masuk pada kaf sama rubba, kama, rubbama, itu enggak beramal. Apa maksudnya? Naam. An takuffuhuma anil amal. Menghalang-halangi keduanya dari amalan. Paham belum Abdul Fattah? Malu masuk pada kama rubbama. Fayadkhulani hina idzan 'alal jumal, dan langsung bisa masuk pada jumlah. Semula kan rubba tidak masuk kecuali pada isim nakirah. Kaf juga tidak masuk kecuali pada isim dhahir. Ada enggak kaki itu? Kaki, kaka, kahu, kaha enggak ada kan? Nah, tapi kalau sudah kemasukan ma ini, langsung dia berubah drastis dia. Langsung berubah apa? Drastis, paham ya? Berubah secara langsung gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, secara tiba-tiba gitu. Nah, masuk pada jumlah kita lihat. Kakolihi, rubbama afaitu. rubbama awfaitu fi alamin tarfa'an saubi syamalatu. Syahidnya rubbama awfaitu. Rubbama masuk pada awfaitu. Jumlah bukan itu? Jumlah. Aslinya rubba tidak masuk kecuali pada isim nakirah. Tapi di sini masuk kepada jumlah karena sudah batal ada ma itu. Ma-nya mazaidah kafah. Mahum. Berikutnya. Wa qawli akhun majidun lam yuhzini yawma mashhadin kama saifu amrin lam takhunhu madaribuh. Syahidnya mana di sini? Syahidnya barakallahu fikum. Kama saifu. Seharusnya kalau beramal kama saifin, tapi enggak beramal kan karena ada ma di situ, mazaidah kafah. Mazaidah kafah. Tapi perhatikan baik-baik itu terkadang ya. Wa qad la taqufuhuma, terkadang pun juga tidak menghalang-halangi, maksudnya tetap beramal gitu loh. Kakolihi rubbama darbatin bisayfin saqilin baina busra wa ta'natin najla'i. Syahidnya mana? Rubbama darbatin. Beramal enggak itu? Beramal. Jadi bisa beramal bisa enggak gitu aja. Wa qawlihi wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun 'alaihi wa jarimu. Naam, ini syahidnya mana? Kaman nasi. Kama an-nasi. Beramal enggak itu? Beramal. Padahal terkadang tidak beramal juga. Mahum sana ya. Naam. Berarti sudah kita selesaikan yang majrur dengan huruf jar. Adapun yang majrur dengan mudhaf, insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya. Mahfum insyaallah, enggak ada sekali insyaallah nih ya. Enggak ada sekali insyaallah ya. Kalau pas majrur. Naam. Maknanya sama. Kalau pas enggak majrur nanti artinya lain lagi. Rubbama bisa jadi. Paham ya? Kita biasanya itu kama sebagaimana. Nah itu. Naam, seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.